إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita kali ini sebenarnya adalah melanjutkan bagi kajian usul sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah yang telah kita mulai pada bulan 5 atau bulan Mei tahun yang lalu tahun 2020. Barakallahu fikum. Pada kajian yang terakhir lalu kita telah menyelesaikan hingga pembahasan asy-syafa'ah tentang keimanan kepada asy-syafa'ah. Nah, yang insyaallah pada kajian kali ini kita akan memulainya pembahasan tentang wujud iman bil masjid ad-dajjal. Wujud iman akan diturus al masjid ad-dajjal. Kewajiban beriman terhadap datangnya, keluarnya, munculnya al masjid ad-dajjal di akhir zaman. Sedikit mengingatkan bahwa kitab ini berjudul Usul Sunnah. Kitab ini berjudul Usul As-Sunnah. Al-Usul adalah kata jamak dari mufradnya As-Sunnah. Aslun, asl, itu adalah kullu ma yubda alaihi ghairuhu. Adalah makna aslun. Segala sesuatu yang didirikan di atasnya bangunan lain itu aslu, fondasi, asas. Segala sesuatu yang dibangun di atasnya benda lain atau bangunan lain, maka ini dikatakan aslu dan asal. Jamaknya usul. Usul sunnah berarti maknanya adalah fondasi-fondasi yang didirikan di atasnya as-sunnah. As-sunnah berdiri tegak di atas fondasi-fondasi tersebut, di atas usul tersebut. As-sunnah dalam konteks kita ini maknanya adalah al-aqidah, al-iman, al-aqidah, nah, al-iman. Jadi usul sunnah boleh disebut usul al-aqidah. Nah, ini kitab karya, satu kitab karya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Al-Syaibani rahimahullah ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Nah, kemudian beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, sehingga umur beliau jauh lebih 70 tahun wafat. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Imam Ahmad disebut oleh para ulama dengan berbagai ujian terkait dengan keilmuannya ataupun terkait dengan perjuangannya, jihadnya, ataupun terkait dengan darah-darah ibadahnya, akhlaknya, hingga disebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i salah satu guru daripada Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Al-Imam Ahmad, qala Ahmad bin Hanbal imamun fi samani khisal. Imam Ahmad itu, kata Al-Syafi'i, dia adalah imam dalam delapan bab, delapan permasalahan. Pemimpin dalam delapan permasalahan kebaikan. Qala rahimahullah imam mungkin hadis. Imam dalam bidang hadis. Periwayatan hadis, rijalul hadis, tentang para perawi-perawi hadis, ilal hadis. Yani penyakit-penyakit yang ada dalam sanad hadis. Dan juga punya kita dalam bidang ini Al-Musnad, Kabir Musnad, Nabi Imam Ahmad. Juga dalam bidang Rijal Al-Hadith Wal-Jinan, Al-Kitab dengan judul Ma'rifatu Al-Rijal Wal-Iyad. Ma'rifatu Rijal Wal-Iyad. Pengetahuan, pengenalan tentang Rijal Al-Hadith dan penyakit-penyakit hadith, penyakit-penyakit sana. Dan berbagai kelebihan lainnya dalam bidang hadith. Dia merasa imamun fil imamun fil fiqhi, imam dalam bidang fiqhi. Sampai berkata hadir juga memahami punya fiqhi tentang hari akhir dan rugi. Nah, maka dari itu dia menjadi salah satu rujukan umat, bahkan salah satu imam dari empat imam mazhab yang berlaku hingga hari. Nah, Imam Ahmad. Nah, imam fil lughah, kata Imam Syafi'i, imam dalam bidang bahasa. Nah, imam fil lughah. Jadi referensi, jadi tempat kembali bertanya tentang lughah, bahasa. Qala imam fil Qur'an, ayat di tafsir Qur'an, kata imam di tafsir Qur'an tentang qiraat, tentang bagaimana Al-Qur'an dibaca. Nah, imamun fil faqr, imam dalam kemiskinan. Nah, imam dalam kemiskinan, dalam kehidupannya sebagai pemimpin, contoh dalam kemiskinan. Rahimahullah ta'ala. Imamun fil zuhd, dalam menghadapi dunia. Imam fisur, dalam menjauhi zakhari dunia. Nah, rahimahullah ta'ala. Wa imamun fil wara', imam dalam hal sikap wara', wara' itu menjauhi hal-hal yang mubah-mubah karena khawatir mengalaikan dia dari sesuatu yang mustahab. Ini mubah, ini mubah. Apalagi yang syubhat. Terus yang kedelapan, imamun fis sunnah. Nah, imamun fis sunnah. Imam Ahmad. Sampai sebagian orang mengatakan, Inna Allah 'azza al-Islam bi Abi Bakrin الحق الدين يوم الردة، وأبي أحمد بن حنبل يوم المحنة. الله memuliakan Islam ini dalam dua perkara besar, dua peristiwa besar. Yang pertama, Allah memuliakan kembali Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa Ridha. Banyaknya orang-orang yang murtad pada waktu itu, ya, maka Abu Bakar dengan kokoh bangkit menghadapi mereka semua. Karena fitnahnya luar biasa. Dan Allah kembali memuliakan Islam ini dengan Ahmad bin Hanbal dalam peristiwa mihnah khalqatul khalqul Quran, fitnah mu'tazilah yang telah menjadi asas daulah pada waktu itu, yang dipaksakan kepada seluruh rakyat muslim untuk berakidah dengan akidah tersebut. Nah, bagaimana ditanya sudah mahrum Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, 8 perkara yang 8 permasalahan. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal imamun di zaman Isar, imamun bin Hadid. Nah, imamun fil fiqhi, imamun fil lugha, imamun fil Qur'an, imamun fil faqh, imamun fil zuhd, imamun fil wara', wa imamun fit sunnah. Silakan. Yang mengucapkan ini siapa? Asy-Syafi'i. Yang juga imam dalam berbagai bidang tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama mereka dahulu bersaudara, tidak seperti yang digambarkan sekarang bahwa masing-masing mempertahankan mereka. Imam Syafi'i dalam pendapat lain mengatakan, "Farastu min Baghdad, fama khalaqtu fiha aqwa wa awra wa a'lam wa a'bad min Ahmad bin Hanbal." Aku keluar dari Baghdad, meninggalkan kota Baghdad, menuju ke Mesir. Tidaklah aku tinggalkan sebagai pengganti di Baghdad seorang yang lebih berilmu, lebih dulu, lebih fakir, ya, lebih beribadah dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Ini sekelumit tarjana biografi tentang penulis kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, yang dilahirkan pada tahun 1904 pada bulan Rabiul Awal dan wafat pada juga tahun pada bulan Rabiul Awal tahun 1447 rahimahullah ta'ala. Dalam karya ini, Al-Imam Ahmad memulai dengan kata-kata wa min usuli sunnati indana. Nah, Al-Imam Ahmad dalam awal kitab ini mengatakan usul sunnati indana, fondasi-fondasi sunnah atau akidah dalam pandangan kami, yakni ada sunnah, adalah, kemudian saya sebutkan satu perkara. Yang pertama pada waktu itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin aw ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihi. Ini fondasi pertama, aslul pertama dari sun akidah, sun, yaitu apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan segala yang diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Ini yang akan nanti mewarnai semua poin-poin yang akan datang ketika kita berbicara tentang syafaat. Bagaimana dahulu sahabat Nabi Muhammad? Kita akan membahas tentang masalah ru'yatul mu'minin dalam tahun yaumul qiyamah. Kalau kaum mukmin akan melihat Rabb-nya di hari kiamat, bagaimana dahulu sahabat? Ketika berbicara, barakallahu fikum, tentang na'am azabul qabr al-mizan wal-hisab wal-sirat, kembali kepada bagaimana dahulu sahabat Rasulullah SAW, sehingga poin ini diletakkan pada awal termasuk pembahasan yang kita bahas tentang mulai yaitu al-iman di khuruj Masih Dajjal. Juga kita akan berpegang teguh kembali kepada prinsip-prinsip yang telah diyakini oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum anda lanjutkan, kira-kira F1 akan datang ke sini? Tempat ini enggak kondusif karena ada masalah belum? Kita berhenti di sini, kita lanjut di base data rumah siap. Baik, kita lanjutkan di sana insyaAllah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita mulai masuk di makan yang akan kita pelajari dalam dakwah kali ini. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب بيته. Ini adalah permasalahan atau aslun dari usul sunnah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Perlu diketahui bahwa risalah usul sunnah ini telah diriwayatkan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Lalijai dalam kitabnya Syarah Usul Fiqhiyah Sunnah wal Jamaah, menyebutkan dengan padatnya hingga sampai ke Ibamah. Begitu juga Abu Nu'aif rahimahullahu ta'ala. Nah, menyebutkan riwayat ini hingga kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tak luput pula Imam Abu Bakar Ahmad bin Husayn al-Ajuri, Imam al-Ajuri dalam kitabnya Syariah juga meriwayatkan risalah ini dengan sanadnya hingga sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Semua sanad ini tadi, semua sanad yang diriwayatkan oleh para ulama tadi bertemu ujung pangkalnya kepada Al-Imam Abdus bin Malik Al-Affar Al-Baghdadi, murid terdekat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang langsung menerima kitab ini dari beliau Timlaan di dek-dekan dibacakan. Nah, siapa Imam Abdus bin Malik Al-Affar Al-Baghdadi? Nah, salah satu hadis besar di negeri Baghdad. Nah, semua sana berujungnya ketika kemudian Imam Ahmad. Nah, dalam permasalahan ini beliau mengatakan wal iman annal masih hadjjal khari, perhatikan huruf waw yang ada pada awal poin. Huruf waw di sini dinamakan waw aqifah, yang menunjukkan bahwa pembahasan ini bersambung dengan yang sebelumnya. Ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Masih termasuk dalam pembahasan pertama yang akan menyatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammad. Kemudian disebutkan wa sampai ini kan wal iman bi anna al-masih ad-dajjal kharij. Seolah-olah maknanya adalah wa usul sunnati indana al-iman anna al-masih ad-dajjal kharij. Dan di antara usul sunnah dalam pandangan ahli sunnah adalah beriman bahwa saja al-masih ad-dajjal pasti akan muncul, akan keluar. Al-masih ad-dajjal yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ad-dajjal akbar yang akan keluar sebagai salah satu tanda dari berbagai tanda besar yang besar. Ad-dajjal yang berwujud sosok manusia yang dikenal dengan al-masih ad-dajjal. Nah, bukan yang dimaksud dengan dajjal ini para pendusta yang mengaku mengklaim sebagai nabi, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rahimahullah, dan juga Imam Tirmidzi, dan selain keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه رسول الله. الرواية كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. Tidak akan berdiri kiamat itu, tidak akan datang hari kiamat itu sampai muncul 30 dajjal yang masing-masing yang mengklaim sebagai nabi. Barakallahu fiik. Apakah Dajjal Akbar ini termasuk dari 30? Sebagian ulama mengatakan na'am. Dari 30 Dajjal itu terakhir nanti adalah Dajjal Akbar. Al-Aqwa yang bukan. Nah, barakallahu fikum. Ad-Dajjal itu maknanya adalah al-kadzdzab. Karena ad-dajjal itu maknanya al-kadzib. Ya, seorang kalau begitu sama ad-dajjal, bulan hadza dajjal maknanya kadzdzab. Karena ad-dajjal maknanya adalah al-kadzib. Nah, diberi nama Dajjal dengan sebutan Dajjal karena memang dia mengelabui, menggoda umat dengan jadinya berbagai kali sebagaimana nanti kita akan bahas di Islam. Pembahasan ini menjadi salah satu pembahasan penting di masa kita hidup. Barakallahu fikum. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya pembahasan tentang Dajjal, nah, bahwasanya banyak umat ini telah melalaikannya. Diriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haytham dari sahabat Abtha'am bin Jutan. Seorang sahabi namanya Abtha'am bin Jutan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yakhrujud dajjal hatta yazhalan nas an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'ala al-manabir." Kata Rasulullah, dia tidak akan muncul sampai mas manusia ini sudah mulai merupakan mengalaikan penyebutan depan esnya. Dajjal tidak akan muncul sampai manusia sudah mulai mengalaikan. Dan para imam, para upaba, para khabi, para pejabat sudah tidak lagi menyebutkan permasalahan Dajjal di atas mimbar. Kata, itu Dajjal kamu. Maka dari itu, sangat penting membahas ini. Kita menciptakan kepada siapa yang memungkinkan kita sampai Dajjal. Kalau salah-salah dari kita khabi, jadikan salah satu topik khutbah kita dengan Dajjal. Karena demikian, tak seorang nabi pun yang diutus bagaimana disebutkan oleh Nabi Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah telah mengatakan, "Ma bu'itsa nabiyyun illa wa qad anzara ummatahu ad-dajjal." Tak seorang nabi pun yang diutus kecuali dia pasti mengingatkan umatnya dari bahaya dan Barakallahu. Maka dari itu, penjelasan dari ini adalah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan penting adalah tentang Al-Fatihah. Kemudian muncul bukan hanya di akhir zaman, tapi sejak zaman yang lalu, pihak-pihak yang mencari tidak mau beriman terhadap pastinya kepastian wujudnya Dajjal. Sebagian mereka ada yang mengingkari dengan bentuk bahwa hadis yang memberitakan tentang Dajjal adalah hadis ahad. Barakalawakum. Pembicaraan terhadap Dajjal, mereka bernanya beragam. Ada yang mengatakan karena hadis yang memberitakan tentang wujud Dajjal, keluarnya Dajjal ini adalah hadis-hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sehingga kalau tidak mutawatir, tidak boleh dijadikan, tidak dinyatakan untuk dijadikan dasar. Ini satu dia. Nah, dan dia ini salah besar karena ternyata hadis tentang Dajjal adalah hadis mutawatir. Telah diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan tentang Dajjal. Lebih dari 20 sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang Dajjal. Jika dengan ini tidak benar, dikatakan bahwa hadis Dajjal adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Itu antum ada yang mengatakan, nah, hadis Dajjal ada ahad. Dari mana antum tahu ahad? Dari mana antum tahu bahwa itu ada hadis? Ketahuilah bahwa hadis tentang Dajjal telah diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Jadi itu adalah hadis yang mutawatir. Ini yang penolakan pertama dengan hadis. Yang kedua, mereka menolak tentang Dajjal ini dengan takwil, bukan dengan penolakan terhadap hadis. Nah, hadis yang mutawatir. Tetapi yang dimaksud dengan urud Dajjal itu adalah urud syar, akan munculnya kejahatan dan kejelekan. Bahwa Dajjal itu ramzun, sekedar lambang, logo, ramzun terhadap kejelekan dan tersebarnya dunia. Sehingga bukan Dajjal dalam bentuk sosok manusia itu, ini kelompok baru. Mereka mengatakan lalu khawatir, tapi maksudnya ini dia. Jenis ketiga menolak tentang Dajjal bukan mengatakan hadisnya ahad, bukan pula mengatakan ta'wil-ta'wil seperti itu, tapi dengan mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal diriwayatkan dengan bentuk periwayatan bil makna, la bil lafz. Diriwayatkan maknanya saja oleh sahabat. Sehingga kalau sebuah hadis sifatnya periwayatan makna, maknanya itu yang bukan lafaznya dari Rasul Indonesia, maka tidak boleh dijadikan dasar dalam hadis. Ada semua, tak seorang pun dari kita mengatakan demikian. Tak seorang pun dari a'immatul hadis yang mengatakan bahwa ini riwayat. Dan kalau kau kita riwayat bil makna, tak seorang pun dari ahli hadis yang mengatakan bahwa riwayat itu ditolak, tak boleh diterima. Ya. Ini manhaj baru, manhaj muqtadil. Nah, di zaman ini atau dalam kurun waktu hampir 100 tahun terakhir, itu yang mempelopori, yang banyak menyuarakan seperti adalah Suri Al-Azhar, Jami'at Al-Azhar. Nah, atau tokoh-tokoh di Mesir pada waktu itu seperti Muhammad Abduh Al-Misri, termasuk Jamaluddin Al-Afghani Al-Iran, termasuk Mufti Al-Azhar Mahmud Syaltun, ya. Atau bahkan sampai pada tingkatan Sayyid Rashid Ridha. Sayyid Rashid Ridha, nah, juga termasuk orang-orang yang mengingkari Urudi Dajjal dengan ta'wil yang terakhir tadi. Bahwa ini riwayat itu makna. Dia tidak mau menerima perkataan bahwa ini bukan hadis mutawatir. Nah, begitu. Nah, oh dia, nah, ini mutawatir. Kata Rasul Ridha. Tapi, di riwayat yang intinya dia mau menolak. Maksud tujuan utamanya menolak dari kemenangan. Nah, alhamdulillah yang mau beriman terhadap kurul Dajjal ini adalah Al-Fatihah Masyarakat Al-Fatihah Masyarakat Ahli Sunnah. Semoga kita termasuk dalam Al-Fatihah Masyarakat. Bahkan Al-Fatihah Masyarakat dan terus di zaman Nabi termasuk orang-orang yang akan berperang memerangi Dajjal bersama Nabi Allah Isa bersama Allah. Demikian diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan di sahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Dajjal ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhalina 'ala man dawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Salah satu hadis diriwayatkan tentang Al-Fatihah Mansurah. Kata Rasulullah SAW akan senantiasa muncul sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas Tuhan, dhalina nampak di atas kebenaran, menang di atas penyakit yang menyelisih mereka, ya, yang menentang mereka, membangun mereka, hatta yuqatil akhiruhum, hingga kelompok terakhir nanti, dari kelompok Mansur yang generasi terakhirnya nanti, mereka akan memerangi Ad-Dajjal. Barakallahu. Subhanallah, sebaliknya, tentang Al-Khawarij. Al-Khawarij, mereka nanti akan berada bersama dengan berita Dajjal, karena Dajjal memiliki pasukan dari Yahudi dan lainnya. Jangan kita tembak. Al-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilat Al-Hadits As-Sahihah meletakkan syarat sebuah faedah dari istiqrar Khawarij Al-Khawarij. Bab tentang kontinunya munculnya Khawarij ila akhir zaman. Kalau bantah bahwa orang-orang yang mengatakan Khawarij ini kita dulu, Khawarij itu adanya zaman dulu. Nah, di zaman bahwa itu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu tidak ada. Khawarij tersendiri. Nah, maka Rasulullah telah memberitakan tentang Khawarij ketika muncul di Romawi. Rasulullah menyatakan, "Wala yazalu yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'a Masih Dajjal." Ini nanti pengikutnya akan terus senantiasa muncul di setiap negara hingga di hari terakhirnya nanti akan muncul bersama dengan pasukan Romawi. Subhanallah, kalau kita jadi berbicara tentang orang-orang yang menentang, dia mau beriman, tidak perlu dikerja. Nah, Quran di dalam sanadnya, dan juga di dalam Abu Amr Al-Jani dalam kitab, bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad dalam mustadnya secara muktasar, secara ringkas. Nah, sebuah asar dari Umar bin Khattab yang diwakil oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, mengatakan, sami'tu Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, saya kumpikum, pasti akan muncul nah, kalian kaumun min hari'il umma, suatu kaum dari umat ini. You can figure out your project. Yang mendustakan kepastian hukum rajam terhadap yang berbina. Dia dalam kondisi muktuan dalam Amerika. Ini kelompok kolori yang mau tadi menginggahkan. Wadukadibuna dikejar, kata Umar. Dan mereka akan mendustakan tentang keluarnya dejar. Wadukadibuna dikului syanti min maghribiha. Dan mereka akan mendustakan tentang munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Nah, wajibuna di azabil qabr dan mendustakan tentang lima tentang kepastian azab kubur. Wajibuna di syafa' dan setelah mereka terbakar hangus di neraka dari kaum mukminin muwahhidin. Fala in atad bi kumam atau bi yang mencari masalah yang mencari masih ada mencari peluangnya kata Umar kalain adrak turun la'akulannahum patla'adim wazamun kalau adanya aku berkesempatan berjumpa mereka nanti aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad dan kaum Ad kata Amir Mu'min Umar Abtam belum ada yang tinggal, belum ada jamnya, belum ada kewali sudah mengucapkan ini Umar Khattab dan sudah tidak mungkin. Saya kumusikum Allah min hadihin umat. Dikalbibu Nabi Khadim, dikalbibu Nabi Dajjal, dikalbibu Nabi Tuluk Isyad min Maghribiha, dikalbibu Nabi Azabil Qadr, dikalbibu Nabi Syafa'ah, وَبِخُرُوجِ قَوْمٍ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا تُحِشُوا فَلَئِنْ أَدْرَكْتُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ فَاسْتَعَاذُوا وَسَمُوا jadi pembahasan ini memang benar-benar tinggi beberapa sebab itu satu tadi adalah karena Dajjal muncul di saat umat manusia lalai untuk menyebut kejadian nah sementara Rasul mengingatkan tentang berulang kali tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal ini dalam berbagai kesempatan. Kadang lima di kadang juga kadang di terus mengingat Dajjal. Rasulullah. Sampai kita diperintah oleh Nabi untuk berdoa berlindung kepada Allah dari masjid Dajjal dalam berbagai kesempatan. Di antaranya adalah al-hadis ma'ruf yang menuntunnya kita untuk beli kendali empat perkara dalam sholat kita sebelum salam. Kalau dibikin al-masjid jauh diulang dalam sholat kita setidaknya lima waktu lima kali dalam sehari kita berlindung kepada Allah. Belum lagi kalau sholat sunnah. Dalam peristiwa pemakaman sebuah jenazah, Rasulullah mengingatkan sahabatnya untuk berlindung kepada Allah yang berbagai hal. Di antaranya Rasulullah menyatakan kepada sahabat yang hadir wada awwadu billahi min al-masih ad-dajjal faqalu na'udzu billahi min al-masih berlindunglah kalian kata dari fitnah masih ad-dajjal maka kami pun mengucapkan pada waktu itu ya Allah na'udzu billahi Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Kurang lebih 24 menit. Sedikit-sedikit kemudian. Ya, tidak sedikit nanti. Nah, kalau bukan ahli hadis apalagi jadi dan ada juga dan kata dia bukan tadi maksudnya dari Roma Surah juga atau sama dengan pikiran saya mengenai kerja. Nah, jadi kadang-kadang sebenarnya subhanallah datang kepada kita jihad yang kita melalui ini yang dimaksudkan dari Roma Surah, maksudnya kelompok mereka yang boleh dilihat di Allah sekarang. Jadi, bagaimana kita menanti syubhat ini? Nah, Al-Fa'ifah Mansurah adalah Al-Firqatun Nabi. Sama. Al-Fa'ifah Mansurah ia Al-Firqatun Nabi. Al-Firqatun Nabi ia Al-Fa'ifah Mansurah. Maka di antara ciri-ciri tanda-tanda Al-Qa'if Al-Mansurah itu adalah Al-Mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Rasul dan para sahabat. Kita lihat Al-Jihadiyun yang sebenarnya Al-Mustidun. Apakah sudah berpegang yang prinsip-prinsip secara prinsip-prinsip pahala? Ternyata dalam banyak praktiknya tidak demikian. Dalam banyak amalia mereka tidak. Jihadiyun yang mana sekarang? Jihadiyun banyak. Banyak kan? Hizbullah kan jihadiyun. Ya. Ternyata jihad Allah. Mereka telah mempunyai mereka Taiban Mansur. Nah, begitu juga jihadiyun yang betul saja yang mana? Barakallah. Semuanya keluar dari bimbingan Tuhan. Maka mereka bukan Taiban Mansur. Imam Ahmad menyatakan bahwa Taif al-Mansurah adalah ahli hadis. Maknanya ahli hadis bukan sekadar orang yang mengerti ilmu hadis, tetapi orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul dan amal dengan hadis Rasul. Orang mana jadi mungkin beramal di satu sisi dari sunnah Rasul, tapi di sisi lain mereka lupa. Jadi, saya akan menjelaskan di kajian sambung akan disambung. Apa yang ada? Ada yang kita kajian dalam kajian kedua.